بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني الكرام، رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan terakhir kita telah masuk pada bab yang kelima tentang adab seorang thalib di asrama mereka, di tempat-tempat tinggal mereka. Dan disebutkan oleh Ibnu Jama' adab yang pertama kali apa? Indah ya'umir. Nah, hendaknya seseorang betul-betul memilih tempat tinggal dan tempat dia belajar. Baik. Yang mau ditinggali tersebut, apakah memang betul-betul sesuatu yang jelas halalnya sehingga diharapkan Allah berikan keberkahan padanya, ataukah ada unsur keharaman? Ini hal yang sangat penting. Karena perkara haram, alhamdulillah, yang berhubungan dengan pakaian, makanan, tempat tinggal, ini berpengaruh pada pengkabulan doa. Walaupun hamba ini sangat butuh untuk dikabulkan doanya dalam kondisi rusuh dan lemah, kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tempat tinggalnya haram, bagaimana? Nah, bisa dikabulkan. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur. Nah, indak ya Maulana. Oh, bagaimana hadis secara lengkapnya? Baik, dalam hadis ini, ikhwan. Nah, hadis yang agung, inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah itu tayyib dan yang maha bagus. Dan semuanya bagus, nama-nama maupun sifat-sifatnya. Dan tidak menerima kecuali perkara-perkara yang bagus, perkara-perkara yang baik. Dan rezeki yang baik, ya rezeki yang halal. Dan di akhir Rasul menyebutkan ar-rajul yutiru safar ash'ata akbar yamuddu yadaihi ila as-sama. Seorang laki-laki yang rusuh, nah, ash'at yaitu sifat kerusuhan pada rambut, nah, berdebu dikarenakan safar. Yang kondisi seperti ini, kondisi yang sebenarnya merupakan sebab Allah mengabulkan doanya. Ditambah lagi dia yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, kemudian tawassul dengan menyebut nama Allah. Tapi wa man'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haram. Makanan, minuman, pakaiannya semuanya dari jalan yang haram. Fa'anna yustajabu lahu, bagaimana dikabulkan? Bagaimana dikabulkan? Dan maka wasiat Rasulullah SAW, afanifillah wa ajmilu fit talab, berbaguslah dalam mencari rizki itu, butuh betul-betul diperhatikan. Mencari rezeki yang betul-betul tayyib, yang halal. Ketika berdagang jangan sampai dicampur dengan kedustaan atau kecurangan, karena sungguh itu akan menghilangkan barokah pada apa yang dihasilkan. Sekarang kita masuk pada adab yang kedua. Al-Thani an yakuna mudarrisu biha dhariyasatin wa fadlin wa diyanatin wa aqlin wa mahabatin wa jalalatin wa namusin wa adalatin wa mahabbatin fil fudala wa adfin alam du'afa. Kemudian perkara kedua yang hendaknya diperhatikan berhubungan dengan sifat mudarris ketika dia memilih. Nah, setelah tadi memilih tempat, dia pilih tempat yang memang dibangun dari apa, harta yang halal, bukan dibangun dari mengemis, bukan dibangun dari minta-minta, bukan dibangun di tempat yang masih dipersengketakan, bukan dibangun dari apa, dari harta bantuan pemerintah yang belum jelas kehalalannya. Ini kalau memilih apa, mau memilih yang paling bagusnya. Kalau memang ada, berusaha untuk mencari yang demikian. Bukan mewahnya gedung, bukan bagusnya tempat. Kemudian yang kedua tentang sifat mudarris dan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang bisa membantu dia dalam mencapai ilmu. Dikatakan di sini oleh Ibnu Jama'ah, an yakuna al-mudarrisu biha dariyasatin wa fadlin. Hendaknya mudarris yang ada di tempat yang sudah dia pilih tersebut memiliki kepemimpinan dan keutamaan. Karena jiwa kepemimpinan adalah hal penting, apalagi bagi para lelaki. Mereka itu pemimpin. Maka jangan sampai seorang lelaki malah dia yang disetir oleh istrinya. Harus setiap lelaki memiliki jiwa kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah qawwam, yang meluruskan, yang memimpin. Jangan menjadi lelaki yang apa, disetir cewek kana cewek sini. Maksudnya mengikuti apa saja yang dimaukan oleh istrinya. Tapi ini tidak memiliki riasa. Apalagi seorang mudarris dan memilih yang memiliki riasah yang bisa mengatur. Maka mudarris bukan diatur, ikhwan. Bukan diatur, disuruh yayasan ke sana kemari, tidak cocok ditendang. Ini tidak pantas. Makanya diantara pengingkaran para ulama terhadap sistem itu, kenapa? Karena pengajar tidak memiliki apa, tidak memiliki kepemimpinan, malah dia, padahal dia punya ilmu, dia yang disetir, dia yang diatur. Jadi tanbih dari para ulama, sudah sejak zaman dulu kalau kita perhatikan bagaimana memilih. Sehingga terkadang sesuatu yang memprihatinkan ketika mudarris bagus dalam mengajar, tapi gara-gara tidak cocok dengan pengurus yayasan, akhirnya mudarris ditendang, dipindahkan, atau sudah diganti dengan mudarris yang lain. Kenapa? Karena yang memiliki riasah bukan orang yang berilmu, bukan mudarris tapi yayasannya. Kemudian yang kedua, wafatlin, memiliki keutamaan. Wadiyanatin wa'aklin, dan memiliki agama, bukan berlaku maksiat. Wal'iyadzubillah. Wa'aklin, dan juga memiliki akal yang bagus. Karena bagaimana dia mau menuntut ilmu darinya kalau akalnya tidak beres. Wa mahabatin wa jalala, dan memiliki kewibawaan serta kemuliaan. Wa namusin wa adala, memiliki sifat keadilan, maksudnya sifat amanah dan sifat keadilan. Wa mahabbatin fil fudala, dan memiliki kecintaan kepada orang-orang yang utama. Orang-orang memiliki keutamaan dari para ulama. Ini juga penting. Karena kalau kita belajar kepada mereka, mereka yang menjauh dari para ulama, nah, atau menyombongkan diri dari bimbingan para ulama, ini akan berpengaruh pada diri-diri kita yang belajar kepadanya, sehingga akan meremehkan orang-orang yang utama. Tapi hendaknya memiliki sifat cinta kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang diberi ilmu, para masyayikh, ahli sunnah dan seterusnya. Kemudian sebaliknya, wa'afin ala du'afa, memiliki rasa kasih sayang kepada yang lemah. Tidak merendahkan, tidak hanya mendekati orang-orang yang kaya saja, yang miskin tidak dipedulikan. Pada sungguh apabila pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam kebanyakan adalah para fuqara. Ini juga penting. Ketika seorang terjun atau kembali ke tempatnya masing-masing untuk berdakwah di jalan Allah, jauhi seseorang memicingkan matanya dari para fuqara. Dalam artian memalingkan pandangan, kemudian diarahkan pandangan kepada orang-orang kayanya saja, demi bisa mengambil uang dari mereka. Ini awal dari penyimpangan, awal dari penyimpangan. Tapi hendaknya sebagaimana yang dikatakan oleh berjamaah ini, punya rasa cinta pada orang-orang yang utama. Orang-orang kaya kalau mereka dermawan, mereka mampu memberikan apa yang Allah mudahkan berupa harta, arahkan, bukan kita yang butuh, tapi yang butuh adalah orang-orang kaya itu. Kemana mereka bisa mengarahkan harta mereka dengan benar? Ini seharusnya. Jadi tunjukkan bahwa saya yang butuh itu orang-orang itu, untuk mengarahkan kemana agar bisa bermanfaat hartanya. Tapi bukan kita yang butuh, bukan masjid yang butuh. Yang butuh adalah manusianya, bagaimana dia bisa mendapatkan amalan yang terus-menerus mengalir. Adapun masjid Allah, setelah itu berdiri tegak, ya kita-kita yang butuh untuk memakmurkannya. Kemudian yuqarribu muhassinin, dalam sebagian cetakan al-mukhlisin, dan apa, mendekat kepada orang-orang yang sudah menghasilkan ilmu. Orang-orang yang punya hasil dalam belajar Al-Quran memang butuh untuk apa, didekatkan, sehingga mereka semakin bersemangat dan bimbingan juga semakin banyak. Adapun kalau lafadznya al-mukhlisin, ini juga jelas. Untuk apa? Mendekat kepada orang-orang yang ikhlas dalam amalannya. Ini juga penting. Ketika diketahui seorang jujur, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam apa? Dalam sedekah dan seterusnya. Ini butuh untuk didekati agar jangan sampai menyimpang niatannya. Dan juga dengan mendekat kepada orang-orang yang sifatnya seperti ini, kita bisa mengambil faedah untuk kita bisa ikut dan belajar ikhlas bersama dengan dia. Karena ikhlas, ikhwanillah, terkadang yang berat. Kita kalau gabungnya dengan orang-orang yang riya, orang-orang yang suka memamerkan amalannya, terpengaruh. Dan sebaliknya ketika bergabung dengan orang-orang yang ikhlas pada amalannya secara zahir, karena kita enggak bisa menilai secara hakiki batinnya, tapi enggak bisa melihat zahirnya yang nampak. Nah, ini juga berpengaruh pada diri kita. Kemudian wa yurabbibu al-mushtaghilin. Nah, dan memberikan semangat kepada orang-orang yang sibuk. Nah, tayyib yang sibuk disemangati. Apalagi yang menyibukkan diri khusus untuk belajar, ini butuh disemangati, didorong. Demikian pula orang memiliki kesibukan lain butuh disemangati untuk jangan sampai lalai dari belajar, lalai dari menuntut ilmu. Karena memang khonifillah, dunia ini dunia untuk kita sibukkan diri, bukan dunia untuk santai-santai. Dan sampai-sampai dikatakan dalam bait syair khonifillah, bagi mereka-mereka yang nyantai di dunianya sama sekali tidak mengambil bagian untuk membaca ilmu dan memahami ilmu. Idza kunta la taqra wa la anta fahimu fa mautuka khairun min hayatika da'imu. Naharuka la'abun wa lailuka na'imu. Hayatuka fid dunya kama tahya al-bahaimu. Paham? Mereka paham? Idza kunta la taqra, jika engkau tidak baca, wala anta fahimu, engkau juga tidak paham. Naam. Famautuka khairun min hayatika daimu, maka kematianmu itu lebih bagus daripada hidup terus menerus. Hidup di dunia kalau tidak baca, tidak paham, untuk apa? Hanya menambah dosa, naam, juga menambah beban. Naharuka la'abun, siangnya main-main. Walailuka na'imu, dan malamnya tidur mendengkur. Tidak salat malam, tidak baca Al-Quran. Baik, naharuka la'abun walailuka na'imu, hayatuka fid dunya kama tahyal bahayu. Maka kehidupan kau di dunia seperti hidupnya binatang. Nah, binatang ya hidup untuk makan, makan, nah, kenyang tidur, nah, sehat main-main, ya kan? Ya tidak Faisal. Nah, tapi kalau Faisal tidak, insyaallah. Nah, saya ini orang-orang yang, nah, jauh dari apa kesibukan. Kemudian wa yum'idul la'abin, dan menjauhi la'abin, orang-orang yang la'ab, yang suka main-main. Baik. Sebagaimana dalam cetakan Tok, dan ini lebih tepat amal kita. Nah, wa yum'idul la'abin, dan menjauhkan orang-orang yang suka bermain. Tidak ada niatan untuk belajar. Kenapa? Karena la'abin ini akan mempengaruhi yang lain. Mempengaruhi yang lain. Namanya main, nafanifillah, sesuatu yang disukai jiwa, nyantai, tidak mikir, riang hatinya. Nah, kalau para penuntut ilmu ada yang seperti ini, nah, ini butuh dijauhkan, butuh diamputasi. Nah, disembuhkan dulu. Nah, kalau memang mau belajar, nah, ahlan wa marhaban. Tapi kalau nah, hanya sekedar la'ab, maka nah, tempatnya adalah di lapangan sana, bukan di baik ma'had. Ini juga penting. Kemudian wa yansiful bahatin, dan insaf nah, terhadap para pembahas. Nah, mereka-mereka yang sudah nah membahas, dia mensikapi dengan insaf. Kalau memang bahasnya bagus, katakan bagus, tanpa ada iri maupun dengki. Kalau bahasannya kurang, dia berusaha menunjukkan bagaimana untuk menyempurnakan. Ini insaf. Karena sebagian nah orang kawan, ketika melihat saudaranya memiliki bahas yang bagus, karangan yang bagus, cemburu, iri, tidak suka. Akhirnya sesuatu yang bagus dianggap jelek. Dan ini penyakit yang tidak menimpa nah para pemula, tapi bahkan nah, mereka sesama para penulis nah syafaat menghembuskan hal ini. Tidak bisa insaf dalam apa menulis suatu bahas. Contoh beberapa waktu lalu ketika keluar tahqiq kitab Al-Mughni. Al-Mughni kitab berciri-ciri. Nah, yang merupakan kitab rujukan utama na'am mazhab Imam Ahmad. Dan kitab ini subhanallah, kitab yang bagus. Nah, karena Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala dalam fikih beliau bukan fikih muqallid. Dalam artian walaupun dia menisbahkan diri kepada mazhab Imam Ahmad, tapi tidak kemudian mengambil semuanya. Tapi beliau melihat dalilnya, memberikan dalil. Kalau memang tidak sesuai dengan dalil, ya beliau merajihkan, menguatkan yang sesuai dengan dalil. Jadi tidak mukallid kepada mazhab, sehingga bagus untuk menjadi rujukan dalam fikih. Alhamdulillah keluar tahqiq na'am dari Syekhuna Muhammad Ibn Izzam. Demikian pula dua na'am mudaris yang lain yang bersama beliau, jadi ditahqiq tiga orang. Baik, keluar dengan cetakan yang bagus. Nah, tapi yang namanya manusia, karena keunggulan cetakan ini, hadis-hadisnya semuanya dijelaskan, takhrijnya siapa meriwayatkan, kemudian dibahas sahih atau hasannya, juga athar. Ini yang menjadi nilai lebih dari na'am yang lain. Athar betul-betul dicari, na'am athar para sahabat. Nah, tapi orang-orang yang tidak suka yang mengatakan hal itu nah, amalan atau sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena kitabnya tidak dimukabalah dengan makhtutat. Mukabalah dengan makhtutat itu yaitu dicekkan dengan kitab asli yang masih tulisan tangan. Nah, padahal nah usaha ini sudah ada pada cetakan-cetakan sebelumnya. Nah, cetakan sebelumnya nah, sudah ada yang membandingkan antara yang tulisan tangan, maktutat 1, maktutat 2, maktutat 3, sehingga nah, tinggal nah, membandingkan dengan yang sudah tersebar dalam nah, cetakan itu lebih mudah daripada seorang mencari maktutat. Karena sudah ada yang mengerjakan. Tapi yang namanya kritikan manusia tidak akan pernah habis semua. Nah, apalagi dalam sisi ini terkadang iri dari sisi apa? Kenapa keluar kitab itu tidak dari kami atau tidak dicetak oleh percetakan kami dan seterusnya. Harus munsif terhadap apa bahas saudaranya. Karena pembahasan bagus, katakan bagus. Kemudian harisun ala naf'i, semangat untuk memberikan kemanfaatan. Ini penting. Kalau kita mengajari saudara kita, hendaknya apa punya semangat untuk biar apa saudara yang kita ajari itu dapat manfaat, bukan asal tersampaikan. Bagaimana dia bisa memahami, bisa nah, mendapatkan kemanfaatan. Sehingga butuh ditanya, butuh dicek, butuh dimurojaah. Nah, wajiban alal ifadah terus menerus untuk memberikan faedah. Nah, ifadah memberikan faedah. Kalau nah, mengambil faedah apa namanya? Mencari faedah, istifadah. Nah, yang menulis yang berusaha untuk memberikan faedah. Fakat takut damasa ilu adami dan telah lewat naam adab-adab yang lain berhubungan dengan adab mudarris. Nah, ini diulas secara singkat oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala agar kita ingat bagaimana kita memilih kriteria untuk kita belajar padanya. Yang sungguh kualifikasi kriteria ini kita dapati ya hanya pada para ulama. Nah, cuman kita berusaha untuk mencontoh mereka. Ini yang penting. Sebagaimana kata penyair, illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falah. Mungkin kalau kita tidak mau menerapkan ini, ya kita semua tidak pantas untuk apa diambil ilmunya, tidak pantas untuk kita mondok memakainya. Karena, nah untuk memenuhi hal tersebut, ya kita sangat jauh. Cuma kita berusaha meniru, bisa meniru dengan keadaan para ulama kita. Nah, sebagaimana syair tadi, jika kalian tidak bisa betul-betul seperti mereka, maka apa tirulah. Karena meniru orang-orang yang mulia itu adalah keberuntungan. Kalau ulama, nah, makanya ikhwan punya cita-cita untuk duduk di sisi para ulama harus ada. Dan jika Allah, nah, memberikan kemudahan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi. Nah, baik. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki sebaliknya. Nah, jika Allah tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi. Yang penting ada tekatan, ada niat. Karena sesuai dengan kadar kejujuran kita, kadar semangat kita. Nah, maka suatu tujuan yang paling benar akan bisa tercapai. Diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas apa yang dimudahkan sekarang manfaatkan. Itu karena sebagian orang, nah, ah saya nanti mau berangkat saja ke sisi masyayikh. Akhirnya dia sia-siakan apa yang ada nah sekarang. Ini juga salah. Ini talbis dari iblis. Nah, untuk memalingkan sebenarnya dari ilmu akhirnya lama tidak belajar dan tidak berangkat. Baik. Kalau memang jujur menurut ilmu, waktunya walaupun baik di Indonesia maupun di manfaat yang ada, nah manfaatkan sebaik-baiknya. Karena dimanapun kalau seorang jujur akan mendapatkan faedah, apalagi nah diiringi dengan doa yang kuat. Kemudian kata Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, fa in kana laha mu'id. Falyakun min sulaha'il fudala. Wa fudala'is sulaha. Saburan 'ala akhlaqit talabah. Harisan ala faedatihim wa antifa'ihim bih qa'iman biwadifati ishgalihim. Kemudian apabila suatu ma'had atau suatu tempat belajar atau madrasah itu ada mu'idnya, mu'id penilik, nah pengawas, baik, ada yang ditugasi mengawasi. Kalau mungkin kita ada musyrif, nah itu musyrif. Nah, mudahnya. Musyrif kan yang mengawasi, sama mu'in yang apa? Yang menilik. Nah, maka hendaknya dia dari solahain fudala, yaitu orang-orang yang nah saleh yang memiliki keutamaan. Yaitu yang solehnya dari orang-orang yang punya keutamaan, yaitu yang punya ilmu dan soleh. Dan sebaliknya min fudala'is solaha, dari yang utamanya orang-orang soleh. Maksudnya kedua sifat ini harus ada, kesolehan juga ada keutamaan. Bukan bukan seorang yang bengis, kasar, taib, apalagi yang buruk akhlaknya. Makanya dikatakan di sini saburan ala akhlaqit talabah, sabar terhadap apa? Akhlaknya para talabah. Kenapa? Karena namanya talabah, penuntut ilmu, semuanya dalam rangka belajar. Kalau semuanya sudah bagus akhlaknya, akhwan, nah ini tentunya apa? Perkara yang sangat sulit untuk dicapai. Nah, karena akhlak terkadang bawaan, nah memiliki akhlak yang buruk, butuh diubah. Yang penting semuanya punya tekad untuk apa? Mendapatkan akhlak yang baik. Tapi kalau tidak ada niatan, maka akhlak yang buruk tetap buruk. Sehingga butuh sabar. Dan kesabaran di sini sabar yang sangat, ya, karena sabur. Ya betul-betul sabar. Tanpa kesabaran seorang tidak akan bisa mengajar. Tidak akan bisa mengajar. Makanya Nabi SAW, ya kawan, kalau kita perhatikan, subhanallah, Allah berikan kesabaran yang luar biasa. Bahkan terkadang walaupun disakiti oleh orang-orang jahil. Yang kita berharap pada Allah untuk kita bisa meniti jejak beliau dari sisi sabar dan yang lainnya. Kemudian harisun ala faidatihim, semangat untuk memberikan faedah kepada mereka. Wantifa'ihim bih, dan memberikan kemanfaatan kepada mereka dengannya. Qa'iman biwadifati isyarihim, dan betul-betul menunaikan tugas yang taib. Qa'iman biwadifati isyghalihim, betul-betul menunaikan tugas untuk apa? Memberikan kesibukan kepada mereka. Jangan sampai ditelantarkan atau dibiarkan mereka sabahla, tidak punya kegiatan, kemudian nganggur dan seterusnya. Maka ini juga penting, ikhwan. Karena kita semua di sini ta'awun intinya. Untuk saling mengingatkan yang misalnya tidur di waktu tidak batas tidur, misalnya pagi-pagi. Bangunkan, jangan didiamkan. Tapi bangunkan. Ini juga hirs untuk kita bisa memberikan faedah pada orang lain, walaupun dengan membangunkan tidur. Diingatkan, bukan waktunya tidur. Taib, menyemangati dan seterusnya. Kemudian wa yambaghi lil mudarrisis sakini bil madrasati alla yukthiral buruza wal buruza alla yukthiral buruza wal khuruja min ghairi haja. Fa inna kathrata dhalika tusqitu hurmatahu min al uyun. Dan seyogianya bagi mudarris yang tinggal di madrasah untuk tidak banyak menunjukkan diri dan keluar tanpa ada kebutuhan. Kenapa? Karena banyaknya hal tersebut dilakukan akan menjatuhkan kehormatan dia dari mata-mata manusia. Ketika tidak ada hajah, ya tidak perlu keluar. Tidak perlu keluar, melancong ini dan itu. Baik. Karena ini akan menghilangkan kehormatannya. Kemudian wa yuwadibu ala sholati fil jama'ati fiha. Tandanya dia muwadabah terus-menerus untuk sholat secara berjamaah di madrasah tersebut. Karena apa? Dia tinggal di situ. Liyabtadiya bihi ahluha wa yata'awadu dhalik, agar orang yang tinggal di madrasah bisa meneladani dan membiasakan diri dengan hal tersebut. Dan ini juga untuk kita, ikhwan, bersemangat terutama dalam jamaah. Jamaah bukan sekedar kita yang penting dapat, bukan. Kalau kita masih nah prinsipnya itu yang penting dapat, belum ada peningkatan. Tapi jamaah, bagaimana kita bisa nah mendapatkan yang paling bagusnya ketika kita berjamaah, misalnya sholat awal. Nah, bagaimana kita dapat sholat awal? Walaupun terkadang harus siap-siap sebelumnya, misalnya. Ini penting. Nah, dan sungguh lingkungan sangat nah sangat berpengaruh. Lingkungan sangat berpengaruh dari sisi semangat ini. Kita bergaul dengan orang-orang yang semangat untuk ibadah, akan ikut tertarik, akan ikut terdorong. Dulu awal di Damaj. Nah, walaupun shaf awal itu panjang, mungkin ada nah satu shaf itu 600-an. Baik. Itu pun untuk bisa mendapatkan shaf awal butuh menunggu lama. Menunggu lama. Apalagi kalau Ramadan, terkadang seorang enggak mau untuk keluar agar apa? Shafnya enggak diambil orang. Untuk salat tarawih menunggu sejak salat Isya sampai pertengahan malam nanti di situ. Bahkan semenjak salat Maghrib, Isya dan Syekh mengajar tetap berusaha di situ enggak keluar dari shafnya. Nah, sebagian lagi Jumat menunggu dari pagi. Nah, semangat yang luar biasa dari sisi usaha untuk mendapatkan shaf awal. Nah, ketika kita bergabung dengan yang seperti itu akan timbul semangat, timbul apa? Timbul tanafus, saling berlomba untuk mendapatkan shaf awal. Tapi kalau gabungnya dengan yang di belakang-belakang nyantai, nah, ini biasa. Sehingga kadang perasaan sehari ini kok saya luput, nah, dua sholat tidak dapat shaf awal. Ini terasa rugi. Kenapa? Sebenarnya bisa dapat kemuliaan kalau aku tadi cepat-cepat. Kenapa saya tidak dapat shaf awal? Ini penting. Nah, bukan apa? Sehari ini saya tidak dapat jamaah. Ini baru menyesal. Ini. Nah, walaupun memang harus, cuman apa? Cuman sesuatu yang tidak pantas. Karena jamaah perkara yang sudah harus terpatri pada diri kita, berusaha mendapatkan yang tinggal meningkatkan yang bagaimana nilai jamaah itu. Minimal kalau sudah dapat shaf awal, berusaha dapat takbiratul imam, takbiratul ihram, jangan ketinggalan. Sehingga kalau sudah azan ya jangan ada yang mandi. Nah, sudah azan duhur, masih saya keluar masih kedengaran kebiur-kebiur di kamar mandi. Dari mana dia dapat salat sunnah kemudian duhur? Contoh, sudah azan lah, azan ini sudah terlambat. Nah, terlambat mandinya maksudnya. Sudah azan ini segera persiapan. Nah, untuk salat sunnah, apalagi duhur, nah butuh waktu lumayan banyak untuk salat sunnah. Nah, jangan sampai ketinggalan. Layaktan dia bihi ahluha wa yata'amadu dhalik, untuk diteladani dan mereka terbiasa dengan. Subhanallah. Pada adab yang kedua ini, intinya bagaimana kita memilih mudarris, dan di sisi yang lain kita juga bagaimana mengusahakan sifat-sifat itu ada pada diri kita. Naam, nasallallahu at-taufiq was-sadaq walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kaya ini subhanallahi walhamdulillah.